ucapkan. Hanyalah mata yang bicara, ceritakan rasa, rasa tak ingin lepas, rasa tak mau jauh. Bersama dalam suka duka cinta, aku dan kamu satu di dalam kata cinta. Aku dan kamu utuh, takkan terpisahkan. Walau badai menerjang, bumi terbelah menjadi dua, tetap hati kan tenang. Terus yakinkan, selalu yakinkan aku dan kamu.